Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi harrama dhulma ala nafsihi faja'alahu muharraman baina ibadihi. Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, na'udhu bika min an nadhlim أو نظلم ونعوذ بك يا ربنا من سوء المعاملة بعبادك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, bapak, ibu kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan tadabbur kita, merenung, mencoba untuk memahami Al-Quran bersama para mufassir-mufassir, para ulama-ulama. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan Allah menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran, mudah mengamalkannya, dan kelak di padang mahsyar kita digiring bersama ahli Al-Quran, dan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sampai kepada surat An-Nisa ayat ke-92 dan 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah wa man lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan minallah وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Pada pertemuan yang lalu, telah dijelaskan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang memerangi kita, dan Allah memperkenankan kita membunuh mereka karena mereka memerangi kita. Mereka merusak kita. Mereka membuat kerusakan di bumi. Kemudian dari orang-orang munafik yang menampakkan permusuhannya, kemunafikan yang permusuhannya ditampakkan dengan terang-terangan pun kita diperkenankan membunuh mereka. Karena dengan seperti itu, seperti bukan munafik lagi. Membunuh mereka diperkenankan karena memang mereka membuat permusuhan dengan umat Islam. Tapi ingat, bukan Islam yang memulai untuk membunuh. Tapi mereka yang telah membuat permusuhan, membuat kerusakan, maka mereka boleh kita perangi dan boleh dibunuh. Karena mereka telah memulai. Kemudian sekarang urusannya dengan orang yang beriman. Ada di antara kaum yang beriman telah dikuasai oleh hawa nafsu, kemudian membunuh. Artinya bagaimana hukum membunuh seorang mukmin? Membunuh seorang mukmin. Dijawab, tidak boleh ada seorang mukmin membunuh seorang mukmin. Dalam ayat ini disebutkan wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'. Jika orang ini benar-benar beriman kepada Allah, tidak kebayang membunuh orang yang beriman. Tidak terbayang dia punya angan-angan membunuh orang yang beriman. Karena orang yang beriman. Illa khata'a, kecuali salah. Salah. Tidak keinginan membunuh. Misalnya melempar buruan, binatang buruan, tak taunya kena orang. Atau mengendarai mobil sudah dengan benar-benar lampu merah berhenti dan seterusnya, tak taunya ada orang nyebrak mendadak, tabrak. Maka dalam hal ini dia tidak punya dosa karena tidak sengaja. Angkat tapi ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menambal hati orang yang terbunuh, biarpun dia membunuhnya tidak sengaja. Waman qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin khata'an, dalam keadaan dia tidak sengaja, maka dia kena dua hukuman. Yang pertama harus dia membayar kafarah, yang kedua dia kena diyah. Membayar kafarah, tahriru ruqabatin mu'minatin. Kalau orang membunuh dengan sengaja, selesai, dipenggal lehernya, dia dikisos. Nanti akan di ayat berikutnya. Tapi ini orang yang tidak sengaja. Tapi begitu indahnya Islam. Orang yang membunuh dengan tidak sengaja, maka dia kena kafarah, dan kafarahnya itu tahriru ruqabatin mu'minatin. Memerdekakan budak yang beriman. Satu. Tahriru ruqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang beriman. Namanya kafarah. Adapun rentetan kafarahnya nanti dalam madhab kita Imam Syafi'i, tahriru ruqabatin mu'minatin, kemudian nanti ayat selanjutnya, ayat ini akan disebutkan, puasa 2 bulan berturut-turut jika tidak menemukan budak tersebut. Ini persis dalam madhab Imam Syafi'i seperti kafarahnya orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kalau tidak memerdekakan budak, jika budak tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Dan menurut jumhur ulama selain madhab Syafi'i sampai di sini, tidak ada memberikan makan 60. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, di saat seseorang tidak bisa memerdekakan budak seperti saat ini karena tidak adanya budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika ternyata tidak mampu, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, it'amu sittina miskinan, memberikan makan 60 orang miskin. Itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun di dalam madhab lain tidak ada it'am. Menurut madhab selain madhab Imam Syafi'i, dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka cukup memerdekakan budak. Jika tidak ada budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Adapun budak yang diberdekakan adalah budak mukminah. Di samping disebutkan dalam Al-Quran budak mukminah, ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abdullah, yani an rajulin minal ansar, disebutkan dari seorang laki-laki dari Ansar, annahu ja'a bi amatin, sauda. Ja'a bi'amatin sauda'a, datang membawa budak perempuan yang hitam, membawa satu budak perempuan. Faqala, kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna alayya itku rakabatin mu'minatin. Saya punya kewajiban untuk memerdekakan budak, ya Rasulullah, budak yang beriman. Mungkin karena saking banyaknya budak, ia kurang tahu apakah dia beriman atau tidak, dibawa kepada Rasulullah, suruh ngetes oleh Rasulullah. Fa in kunta tara hadhihi mu'minatan, kalau engkau melihat ini adalah yang beriman, ya Rasulullah, ataqtuha, aku akan merdekakan budak tersebut, ya Rasulullah. Fa qala laha Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya kepada budak tersebut. Pertanyaan Nabi adalah, atashhadina alla ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Qalat, budak tersebut berkata, na'am, iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, atashhadina anni Rasulullah, apakah kau bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah? Qalat, wanita tersebut menjawab, na'am, benar ya Rasulullah, aku mengakui engkau adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah tumma qala, bertanya lagi, atu'minina bil ba'ati, apakah kau iman akan adanya hari kebangkitan nanti setelah manusia itu mati semuanya? Ba'dal maut, setelah orang mati akan dibangkitkan lagi? Qalat, budak tersebut berkata, na'am, iya ya Rasulullah, aku percaya akan adanya hari kebangkitan. Qala, kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki dari Ansar tersebut, a'tikha, merdekakan dia, karena dengan begitu dia telah beriman. Hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, dan perawi-perawi hadis yang lainnya juga meriwayatkan hadis ini. Dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya budak yang harus diberdekakan adalah budak yang beriman. Dan kita juga perlu memasukkan masalah akidah. Di sana ada riwayat dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang dikatakan juga hadis sahih, akan tapi dengan cara riwayat yang berbeda dengan pertanyaan aynallah, Allah di mana. Ada sebagian orang lebih gemar membawa hadis tersebut untuk mengatakan Allah bertempat di langit, dan itu kesesatan akidah. Biarpun itu hadis diriwayatkan oleh Muslim, tapi ada hadis lain yang menunjukkan kisah yang serupa dengan redaksi yang berbeda dan yang paling dekat dengan syariat, dengan kebenaran tentu. Itu yang harus kita ambil. Dalam sejarah dari masa ke masa, kalau kita ingin ngetes orang beriman, itu tidak pernah ada. Dimanapun kita berada, orang alim dari manapun, mulai dari zaman sahabat Nabi, zaman Nabi sampai hari ini, bahkan zaman setelah Nabi, para ulama-ulama, kalau ingin tahu orang itu beriman atau tidak, bukan ditanya apakah Allah di mana, tidak. Tidak dengan pertanyaan tersebut, bukan Allah di mana. Akan tapi pertanyaannya adalah, apakah kau bersyahadat atau belum? Dan ini sudah disepakati ijma' para ulama. Maka dengan begini, pakar-pakar akidah mengatakan bahwasanya hadis yang mengatakan aynallah, biarpun itu diriwayatkan oleh Muslim, itu tidak bisa dipakai. Karena apa? Ada hadis yang lebih jelas riwayatnya dengan kalimat atashhadina. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan dikatakan hadis sahih, biarpun perawinya adalah an rajulin minal ansar, dari orang yang majhul yang tidak diketahui, tapi majhulnya sahabat adalah tidak merusak namanya hadis itu, kebenaran kesahihan hadis. Jadi jangan sampai kita membawa satu hadis yang membawa kita itu syubhah, hanya karena kan dalam riwayat itu ada riwayat bil makna, boleh. Ada riwayat bil makna, dalam ilmu hadis meriwayatkan dengan makna, boleh. Dan Nabi SAW di saat mengetes seorang beriman, beliau adalah afsahul nas, paling fasihnya manusia. Tidak akan bertanya tentang keimanan Allah di mana. Dari mana kita tahu? Karena ada hadis lain, dan tentang atashhadina, ini hadis diriwayatkan juga boleh, bukan oleh Imam Ahmad saja. Perawi-perawi hadis yang lainnya, ada kurang lebihnya 3 atau 4 hadis yang serupa dengan hadis itu, tapi dengan kalimat atashhadina. Dengan kalimat atu'minina, bukan dengan kalimat dengan aynallah. Maka dari itu, ini sekaligus kami ingatkan ini masalah akidah yang sesat menyesatkan di akhir zaman ini. Dari kelompok mujassimah yang mengatakan Allah berjisim, kemudian punya tempat, Lalu dikatakan Allah di atas arsana, di atas langit. Ini akidah yang sudah merebak, akidah yang sudah banyak di negeri kita. Setiap anak-anak di TK selalu ditanya, Allah di mana? Lalu dijawab, Allah di atas sana. Itu kesesatan akidah, dan itu bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati, yang mengatakan bahasanya Allah yang menciptakan tempat dan Allah tidak butuh tempat. Dan jangan dikatakan Allah ada di mana. Mereka tetap berhujah. Imam Muslim meriwayatkan hadis, Aynallah, katakan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dan kisah yang serupa, tapi redaksi dari Imam Ahmad adalah Ad-Dashyadina. Suruh berpikir mana yang paling benar dalam riwayat ini. Ini jadi jangan sampai kita ini dibodoh-bodohi ini masalah akidah ini. Kita tidak boleh main-main. Allah di atas langit. Kemudian dilanjutkan tuh Allah nongkrong duduk di atas kursi, kakinya menjulur, kemudian menetes keringat, dan itu jadi malaikat-malaikat yang mendoakan. Aneh-aneh betul. Tidak, Allah ada dan Maha ada, dan Allah yang menciptakan tempat dan tidak butuh tempat. Jangan berkata Allah bertempat, tapi Allah yang menciptakan tempat. Sebab kalau Allah butuh kepada tempat, bukan Tuhan lagi. Karena membutuhkan kepada yang lainnya, sementara semua selain Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Ini masalah akidah harus dimasukkan, karena biasanya kalau sudah menafsiri bab ini selalu dibawa kepada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kemudian dikukuhkan bahasanya Allah ada di atas langit. Allah tidak butuh langit. Allah yang menciptakan langit dan Allah yang menciptakan arsy. Sebelum adanya arsy dan sebelum adanya langit, Allah sudah ada dan tidak butuh kepada arsy dan tidak butuh kepada langit. Dan setelah Allah menciptakan arsy dan langit, Allah tetap seperti sebelum menciptakan arsy dan langit, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allahu kan kama kan. Allah ada sebelum menciptakan tempat dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap seperti sebelum menciptakan tempat. Bukan berarti langsung seperti manusia habis buat kursi duduk di atas kursi, tidak. Allah tidak butuh tempat, selesai. Adapun hadis riwayat Muslim, lihat riwayat Muslim sudah dijelaskan dengan hadis yang lain. Berarti hadis dengan riwayat Aynallah tidak bisa dipakai. Kan riwayat Imam Muslim. Biarpun diriwayatkan Imam Muslim, lihat. Sebab dalam ilmu hadis ada meriwayatkan hadis dengan makna. Dan untuk menjelaskan makna yang sesungguhnya, perlu kita melihat riwayat-riwayat yang lainnya. Dan semuanya sebetulnya setelah sepakat untuk mengetes iman seseorang. Bukan ditanya Allah di mana, tapi semuanya ditanya sudah syahadat atau belum. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik. Bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja, maka dia kena dua hukuman. Yang pertama adalah kafarah, memerdekakan budak, dan budak sudah tidak ada zaman sekarang. Berarti pindah ke yang kedua, puasa dua bulan berturut-turut. Puasa pun mungkin tidak mampu berat, puasa bulan Ramadan saja, Masya Allah. Maka yang terakhir menurut madhab kita Imam Syafi'i disamakan dengan kafarat jima' fi nahari Ramadan. Maka puasa 6, memberi makan 60 orang miskin. Satu orang, satu mut. Baik. Kemudian yang kedua adalah diyatun musallamatun ila ahlihi diyah. Dia itu adalah membayar 100 onta dibayarkan kepada ahli orang yang terbunuh. Ila ayyasaddaku, kecuali mereka itu merelakan untuk tidak dibayar. Dan itu kemuliaan. Banyak sebagian orang yang keluarganya terbunuh dengan tidak sengaja, ketabrak mobil dan sebagainya, merelakan surga kemuliaan, hatinya lapang, orang tidak sengaja. Dan indahnya Islam, biarpun orang yang menabrak tadi kena hukuman harus membayar 100 onta, ternyata yang bayar bukan dirinya sendiri. Karena apa? Orang yang nabrak sendiri juga nyesel dia. Tidak boleh dibebani dengan membayar 100 onta. Tapi yang membayar adalah akilahnya. Akilah itu keluarga dari bapaknya. Maksudnya dari keluarganya, rombongan, patungan untuk menghibur orang yang terbunuh tadi. Jadi yang bersangkutan, yang membunuh tidak dibebani dengan itu, tidak. Jadi keluarganya, agar tetap terjalin silaturahmi, agar menghibur. Karena apa? Seorang yang telah meninggal dunia, ada yang ditinggal, mungkin dia termasuk tulang punggung dalam rumah tangganya. Sehingga perlu dibayar dengan 100 unta tadi. Dan jika ternyata keluarganya pun juga tidak mampu, maka diambilkan dari baitul mal. Tidak dibebankan kepada orang tersebut, kenapa? Karena orang nabrak sendiri juga nyesel, gak mau dia nabrak orang. Makanya alangkah indahnya sebagian orang yang dengan penuh kerelaan. Karena memang orang gak sengaja. Makanya kami selalu wanti-wanti jangan melanggar lampu merah. Kalau Anda melanggar lampu merah, dosa jadinya. Kalau Anda pakai lampu hijau kok jalan, lampu hijau jalan kok nabrak orang, tidak dosa. Tapi kalau lampu merah masih jalan nabrak orang, dosa, sudah ada rambu-rambu kok melanggar. Makanya jadi dosa dan neraka, hati-hati. Patuhilah aturan lalu lintas itu. Jangan membiasakan biarpun kelihatan sudah lah. Patuh, kenapa sih patuh? Sebab yang namanya orang melanggar itu biasa. Orang kalau sudah biasa lampu merah tetap jalan, biarpun di mana tetap begitu, punya kebiasaan jelek. Biarpun itu kan aturan polisi yang penting. Oh enggak. Berlatih disiplin itu penting. Islam mengajari yang baik. Segala yang baik, maka harus kita dukung. Hati-hati. Kalau sudah larang ngebut, jangan ngebut. Nyopir mobil yang benar. Sesuai dengan ya, aturannya. Maka di situ kalau tiba-tiba nabrak, dia tidak dosa. Kenapa? Tidak sengaja. Akan tapi pun demikian ada aturannya tadi. Hendaknya membayar, termasuk nabrak, atau membunuh dia yang lempar. Mau manah kijang tak taunya kena orang mati, tidak sengaja itu semuanya. Maka yang membayar diyah denda 100 onta itu adalah dari keluarganya, bukan dibebankan kepada. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan dibebankan kepada orang tersebut di saat seperti zaman sekarang ini, karena kekeluargaan sudah hampir renggang sekarang. Orang individu hidup sendiri-sendiri, kaya-kaya sendiri. Ini digambarkan di negeri Arab sana. Kalau yang namanya kabilah itu keakraban luar biasa. Jadi saling membantu luar biasa. Kabilah Arab itu kekeluargaannya luar biasa. Dan terjaga. Dan tetap tidak dihapus hukum itu. Jadi tetap dibebankan kepada keluarga. Jika keluarga tidak ada, maka diambilkan dari Baitul Mal. Pak Presiden suruh bayari nanti. Suruh ngambilkan dari kas negara nanti. Kenapa? Untuk menghibur orang yang meninggal dunia. Akan tapi menghibur keluarga orang yang meninggal dunia. Akan tapi illa ayasaddaku, jika keluarga yang meninggal dunia merelakan, masya Allah, dia bersedekah sebanyak itu, lihat, luar biasa. Dan yang meninggal dunia akan dapatkan kemuliaan karena punya keluarga baik-baik. Allah. Kalau memang orang tidak sengaja, kenapa harus kita menuntut, harus ramai, harus ini? Kenapa? Om sudah meninggal, dibangunkan tidak bisa. Kalau hanya jadi duet belum tentu berkah. Apalagi sudah cukup. Akan tapi ketahuilah dengan kita merelakan, dengan keluarga itu merelakan, maka ketahuilah ia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jika yang terbunuh adalah dari orang yang beriman yang hidup bersama kita. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min. Kalau ternyata yang terbunuh itu adalah bukan dari kelompok kaum mukminin, tapi ada orang kelompok orang kafir yang sudah ada ikatan dengan kita, ikatan damai dari musuh, dari orang kafir yang di negeri kafir tapi sudah beriman. Orang kafir tapi ini ada orang keluarganya sudah beriman, lah kok enggak sengaja terbunuh orang yang sudah beriman tapi keluarganya kafir. Maka di sini disebutkan fatahriru raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak saja. Tidak ada diyah. Karena apa? Keluarganya adalah kafir harbi. Berarti kalau kita kasih duit pun dikasih duit untuk merangi kita nanti pada akhirnya. Jelas ya? Mungkin ya ada muslim satu negeri kafir yang saat ini lagi perang dengan kita. Keluarganya itu masih kafir memerangi kita. Tak taunya salah satu dari mereka sudah masuk Islam. Seperti yang telah terjadi pada zaman Nabi ini. Tiba-tiba datang ke kita. Maunya dia bergabung dengan kita, cuman kita enggak ngerti karena dia orang kafir. Jangan-jangan yang mau jadi mata atau bunuh, dibunuh. Padahal dia sudah beriman. Bagaimana dengan begini? Salah kita membunuhnya. Membunuh bukan dengan sengaja, karena kita menduga dia adalah orang kafir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan. Kemudian kalau tidak bisa memberi makan 60 orang. Apakah perlu bayar dia? Oh tidak, sebab kalau kita bayar dia, keluarganya itu kurang ajar sama Islam. Ada pun yang meninggal dunia masuk surga sudah, tertolimin dia. Yang mentolim pun tidak sengaja. Ini beda ya. Tidak perlu membayar dia kepada mereka, karena apa? Mereka adalah orang yang adu memusuhi kita. Mereka harbi memerangi kita. Kalau kita kasih 100 onta, mereka senang ini buat bekal nih. Padahal mungkin yang masuk Islam sudah dimusuhi mulai kemarin dan dia bergembira mungkin sudah mati itu. Dari keluargaku satu masuk keluarga Islam, masuk Islam. Mungkin dia sudah diperangi, dimusuhi, kebunuh sama orang Islam. Secara lahir kita mengatakan kasihan, akan tapi kita bilah dia lebih segera menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya apakah kita perlu membayar 100 onta kepada keluarganya yang musuh kita? Jawabnya tidak. Hanya ada fatahriru qabatin mu'minan. Tapi wa in kana mim qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Tapi kalau antara kita dengan kelompok orang tersebut, negara tersebut adalah akad damai, mitsaq, perjanjian, perdamaian, atau orang yang berada bersama kita dari kafir dhimmi, orang-orang yang orang yang non muslim yang hidup bersama kita, yang sudah kita saling berjanji untuk hidup berdampingan dengan baik dan dia tidak membuat kerusakan di antara kita, tidak mengganggu kita, tidak merusak kita, dia hidup baik-baik lalu terbunuh oleh kita. Bagaimana? Ada mitsaq di antara kita, ada perjanjian. Yaitu perjanjian namanya kafir dhimmi, ada perjanjian untuk kita hidup bareng dan dia punya hak hidup di tengah kaum muslimin. Dia boleh buat toko, dia boleh membuat ini dan dia boleh punya tempat beribadah dan kalau mereka adalah memang orang yang ahli dhimmah. Orang ahli dhimmah. Orang yang punya perjanjian untuk hidup bareng dengan kita, bukan musuh, bukan harbi yang sudah mengajak peperangan dengan kita. Maka kalau terbunuh dari mereka oleh kita dengan tidak sengaja, fadiyatun musallamatun ila ahli, di samping tadi memerdekakan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak bisa maka menyembah memberi makan 60 orang miskin. Dan plus fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Ada diyah bayar 100 ya, bayar tadi. Karena dia adalah seorang mukmin maka 100 unta tetap. Kalaupun dia bukan seorang mukmin ada nanti separuh daripada diyahnya orang yang beriman. Ini masalah bab diyah. Yang jelas kita harus membayar. Kenapa kok masih kita bayar sementara dia kafir? Karena dia hidup berdampingan dengan kita. Kita tidak boleh berbuat zalim. Dia kehilangan tulang punggungnya dan dia bukan orang yang bermusuhan dengan kita, tetangga yang Nasrani dan sebagainya. Adapun masalah pembahasan kafir harbi dan kafir dhimmi, ini pembahasan khusus ya. Bagaimana kaum muslim, kaum Nasrani yang ada di Indonesia? Apakah dia kafir harbi atau kafir dhimmi? Yang mengatakan kafir harbi berarti harus bisa menjelaskan bahwasanya sebelumnya adalah dia adalah ada dhimmah. Lalu dia yang kudud dhimmata, menggugurkan dhimmah. Yang mengatakan kafir dhimmi, maka di situ harus ada semacam perjanjian dan itu harus tugasnya imam. Makanya menganggap seseorang itu kafir dhimmah, kafir dhimmi atau harbi, ini adalah termasuk hukumnya imamah, hanya imam saja yang boleh menyerukan perang dengan orang kafir yang ada di negeri kita. Maka kita tidak bisa mengatakan orang Nasrani di negeri kita adalah kafir harbi. Kita tidak bisa mengatakan orang Nasrani di negeri kita adalah kafir harbi. Sebab para ulama-ulama terdahulu masuk Indonesia adalah mereka adalah orang-orang beriman masuk ke negeri. Jadi dalam pembagian Islam itu ada ikatan kita dengan kaum muslimin, ada orang di luar Islam, yang pertama adalah harbi, yang kedua adalah dhimmah, yang kedua ada kafir mu'ahad. Dalam madhab Imam Syafi'i ada yang ketiga mu'ahad, ada perjanjian, biarpun kita ini adalah tidak dianggap sebagai kafir dhimmi dan juga bukan kafir harbi, tapi ada janji untuk hidup berbarengan. Seperti masuknya para ulama ke Indonesia, mereka tidak mengatakan orang ulama orang Indonesia itu sebagai harbi. Orang-orang Hindu bukan harbi. Tapi ada ikatan baik di antara mereka. Dan kita tidak boleh mengatakan satu negeri yang kafir yang tidak memerangi kita lalu kita katakan harbi, tidak bisa. Jadi mengatakan harbi itu sendiri harus ada pendahuluannya, ada dhimmah yang diruntuhkan. Misalnya ada mereka, kita anggap mereka adalah kafir dhimmi. Kemudian setelah itu mereka telah terbukti membatalkan ini semuanya. Kemudian jika ada dhimmah, ada perjanjian hidup bebarengan dengan mereka, lalu mereka ada sekelompok orang, 10 orang buat kerusakan, yang lain yang tidak buat kerusakan tidak boleh. Kita perangi juga, Islam itu indah. Ada bab lain, taf usail, kalau ada orang Nasrani berbuat jahat kepada kita, perlu dia dihukum. Kalau membunuh, digisos, ya. Tapi yang tidak punya kesalahan tetangga kita yang Nasrani, enggak boleh gara-gara orang kafir di sana yang berbuat kesalahan di mana tuh, di Papua, di lalu orang Nasrani tetangga kita langsung obrak-abrik, enggak boleh. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Jadi tidak mudah mengatakan ini adalah harbi. Wong dia orang enggak ngerti, dilahirkan dari kandungan ibunya yang baik-baik, dia hanya kebetulan agamanya Nasrani dan sama kita pun biasa, enggak ada masalah di kampung-kampung. Lalu kita katakan harbi, ini juga fatwa yang bermasalah. Tidak bisa kita mengatakan harbi kepada orang yang Nasrani. Ini pembahasan khusus seharusnya nanti. Jadi tidak mudah kita mengatakan harbi. Sebab harbi itu harus keputusan daripada negara. Kalau ada orang Nasrani berbuat jahat kepada kita, itu seperti orang Muslim berbuat jahat kepada kita. Jika kita membela diri ada najab daf'us sa'il, lalu kita membela diri sampai dia mati, ini urusannya bukan karena dia harbi. Jadi harbi itu ada keputusan dari imam. Kayaknya dia harbi telah membuat kerusakan, harus kita perangi. Dan itu pun bagi yang membuat kerusakan saja. Yang tidak ada urusan dengan kita. Kita tidak boleh membabi buta juga. Ada kaum Nasrani buat kerusakan di mana, di Sulawesi sana. Tak tahu kaum Nasrani di sini langsung kita obrak-abrik. Ya enggak boleh. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Islam mengajarkan keindahan. Tapi kita juga tidak menjadi orang seperti sebagian orang mengatakan ya malah membela orang. Kalau orang Nasrani didolimi, wah dibela buat mati-matian. Giliran orang Islam direndahkan, tidak dibela. Ini adalah orang sakit juga, ini kaum munafikin yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau sudah orang Nasrani, satu saja ada orang Muslim melakukan kezaliman kepada satu orang Nasrani, wah itu heboh sedunia. Tapi wanita dari kerudungnya diinjek-injek, wanita dinodai orang Muslimah, enggak ada yang bergerak dunia. Kita tidak menjadi manusia semacam itu. Cuman kita harus adil. Di saat mengatakan harbi dan dhimmi, itu ada aturannya. Bukan seenaknya, harbi. Nanti kalau harbi bagaimana? Kan boleh dirampas itu semuanya, istrinya. Boleh digauli semuanya, kita ambil, hartanya kita ambil. Tidak ada Islam seperti itu. Ada aturannya. Dan mengambil barang pun harus ada imam yang membagi. Kalau tidak masuk bab hulul nanti. Orang mengambil barang rampasan sebelum dibagi oleh imam, itu dipenggal lehernya. Nah, ini aturan yang karu-karuan. Lihat beberapa waktu yang lalu ada rumah-rumah orang Nasrani dimasuki, diambil hartanya. Itu salah juga. Islam tidak mengajarkan kerusakan semacam itu. Kalau Islam benar ditegakkan, dan makanya penegak syariat Islam pun harus belajar syariat yang sesungguhnya. Kita tidak masuk di dalam kelemahan cemburu kaum liberalis. Ngaco dia, malah merusak Islam itu. Kalau sudah agama sesat, aliran-aliran sesat itu tertimpa satu musibah, atau ada misalnya dari Islam hak nih, ahli sunnah wal jamaah yang benar ini membuat kesalahan kepada aliran sesat atau agama Nasrani misalnya, ini orang-orang Islam sok jadi pahlawan kesiangan ini, wah langsung datang, siapa yang berani ganggu orang saya, berurusan dengan saya. Giliran orang Islam ditindas ribuan. Beberapa waktu yang lalu ada berapa ulama, kasus-kasus teror waktu itu ulama banyak terbunuh, gak ada yang bergerak. Yang sok pasang dada itu gak kelihatan. Wanita direndahkan tentang kasus jilbab, dan direndahkan gak boleh pakai jilbab di sebuah tempat. Ada dari kuliah, dari di bangku kuliah direndahkan gara-gara pakai kerudung. Gak ada yang bergerak, manusia itu gak bergerak yang kalau ada agama Nasrani disakiti sedikit langsung masang dada itu. Itu orang munafik. Tapi pun demikian dengan keimanan kita tidak boleh brutal. Tidak semua orang Nasrani langsung kita perangi. Tidak. Bahkan kalau orang Nasrani di rumah tetangga kita itu, kalau dia lapar wajib kita kasih makan. Bukan harbi dia. Dan kalaupun dia terang-terang membuat kerusakan, urusannya bukan masalah harbi. Dia yang perlu dibenahi. Perlu dihukum, perlu di ini. Dia membunuh, dibunuh, dikisos. Sebab masalah harbi ini aturan negara. Yang mengatakan harbi harus negara yang memutuskan, karena apa? Dia yang bakal ngayomi supaya tidak terjadi peperangan nanti. Jadi tidak main-main hal semacam ini. Maka mohon kepada semuanya, jangan dikit mengatakan harbi. Apa sih buah daripada harbi, hukum harbi? Setiap orang kafir yang dikatakan harbi, perempuannya boleh dirampas. Jadi budak untuk kita. Hartanya pun boleh diambil. Tidak seperti itu. Ini adalah mungkin mujahid yang kebablasan. Ya, mujahid kebablasan juga salah. Kita tidak masuk ekstrim yang ngaco sama ekstrim yang lemah tadi, ngaco. Ini terlalu semangat, salah. Ini yang enggak semangat dianggap agama semuanya sama. Ini kan kacau juga. Kita punya manhaj. Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaati ada manhaj. Baik. Faman lam yajid, kalau tidak menemukan, bagi orang yang telah membunuh dengan tidak sengaja, kemudian dia punya kewajiban untuk memerdekakan budak, faman lam yajid, maka kalau tidak menemukan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh putus. Bolong 1, balik lagi. Taubatan minallah, sebagai tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya dia. Mungkin ada unsur keteledoran, ya. Tidak sengaja membunuh, tapi ada sedikit keteledoran mungkin atau apa. Tapi minta kepada Allah pengampunan dengan cara membayar kafarah. Dan jika tidak ada, tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Sudah kelewat waktunya habis? Belum ya? Wa kana Allahu aliman hakima. Allah yang menciptakan hambanya tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Lihat begitu indah dan adilnya aturan Allah. Yang membunuh dengan tidak sengaja tidak boleh dibebani. Sebetulnya dia nangis, nyesel, tidak mau melakukan itu semuanya, maka dibebankan kepada akilah. Pun demikian yang ditinggal, meninggal oleh orang yang terbunuh pun hendaknya dikasih bantuan. Kemudian keadilan Allah lagi, Allah maha tahu tentang hambanya, maka orang yang membunuh tersebut hendaknya dia memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan atau beri maaf. Kalau tidak ada, bukan kalau, dalam mazhab kita Syafi'i tidak ada tartib sini, tidak ada, bukan khiyar tapi tartib, kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut maka membayar 60 orang. Ini adalah untuk pertobatan, barangkali ada unsur kesalahan dari dalam dirinya. Sudah tahu mobil remnya kadang bisa kadang enggak masih dipakai, ya kan? Itu kan salah. Hanya karena buru-buru dia macam-macam. Ada unsur salah, maka karena ada unsur salahnya, maka pertobatannya dengan cara semacam ini. Tapi dia enggak ada niat, nawaitu saya keluar pakai mobil nabrak orang, enggak ada begitu. Tapi dia ada unsur kesalahan, maka nanti ada pembagian orang membunuh, ada syibhul amat. Ini bukan bahas masalah ini kita. Ada syibhul amat, setengah sengaja. Oh, but seenaknya sendiri itu. Sudah tahu membahayakan orang, tapi enggak ada niat, saya enggak niat bunuh orang, enggak ada. Tapi ada unsur kesalahan, maka cara tobatnya semacam ini. Baik. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Allah. Barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, fa jazaohu jahannam khalidan fiha. Hukumannya neraka jahannam. Allah. Enggak kebayang seorang mukmin membunuh seorang mukmin. Dan kalau seorang mukmin membunuh seorang mukmin, telah menggumpal di dalamnya bermacam-macam penyakit yang menjadikan amalnya ditolak, menjadikan Allah tidak memberikan pengampunan, kebencian dengan manusia. Sehingga dikatakan kalau sudah membenci satu manusia, mudah baginya untuk membenci semua manusia. Allah. Seperti membenci semua manusia. Lah, kalau ada orang semacam itu bagaimana? Wah, ini kena dia mughalladhah. Tukarnya berat, unta-unta gede-gede nanti aturan masal dia. Dia kena qisas yang paling utama. Adalah di qisas. Kecuali juga orang yang keluarganya rela. Dalam ayat kisah semana anak hafidz Quran, ya jadan kutiba alaikum kisah kama kutiba ya ayyul ladzina amanu kutiba alaikumul kisah sukama kutiba alal ladzina min ya ayyul kutiba alaikum kisah fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unta bil unta. Dan terakhir alucannya gimana? Faman ufi lahu min akhihi. Lah kalau keluarga yang terbunuh tadi memaafkan, faman 'ufiya lahu min akhi syai'un fala faman 'ufiya lahu min syai' faman 'ufiya lahu min syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ya, ya kalau memang sudah memaafkan, ya paling enggak ngasih hadiah deh. Ada namanya orang, namanya lapang dada. Sudahlah pun saudaraku sudah dibunuh, biarpun dibunuh dengan sengaja, tidak perlu aku menyimpan dendam yang terus-terusan. Memang dia orang jelek, orang baik. Kenapa saya harus merusak hati saya? Biarkan saja sudah. Enggak dikisas. Saya berharap dia tobat saja. Enggak usah dikisas. Oh iya. Dianya. Dunia bakar berhias. Aku ingin jadi tabungan buat keluargaku nanti. Oh gitu ya sudah. Tapi lang dak ittiba umil ma'ruf, kasihlah apa untuk kehidupan. Tapi yang jelas orang yang membunuh ini busuk, busuk, busuk dan rendah. Membunuh manusia. Sehingga di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Apakah orang membunuh ada pengampunannya? Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahasanya orang yang membunuh tidak ada pengampunannya. Karena dalam ayat khalidan fiha. Selamanya di dalam neraka jahannam. Masya Allah, begitu mengerikannya. Ini menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas punya dua pendapat dalam hal ini. Tetapi yang satu adalah diambil oleh sebagian ulama bahasanya orang yang membunuh dengan sengaja, dia membunuh kemanusiaan, bukan membunuh manusia saja. Dia tidak punya peri kemanusiaan kalau niat membunuh manusia dengan sengaja. Busuk, Masya Allah. Di Indonesia itu dikit-dikit pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Allah. Karena tidak tegak syariat Islam. Tidak ada kisos. Makanya kalau ada orang menentang kisos itu, lihat. Di tempat negeri yang tidak ada kisos itu banyak terjadi pembunuhan. Tapi di negeri yang ada kisos itu aman. Karena apa? Orang itu mikir. Paling tidak mikir dirinya sendiri. Sebab kalau aku membunuh, aku bakal dibunuh. Makanya walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan, wahai orang yang mikir. Makanya yang mengatakan kisos itu adalah satu hukuman yang salah karena enggak mikir dia. Enggak mikir betul, Islam tidak benar, enggak peri kemanusiaan bertentangan dengan HAM, masa orang membunuh dibunuh. Loh, terus yang paling bagus apa? Ya di penjara, baik sekarang. Orang yang paling ente cintai tak bunuh saya mau masuk penjara, boleh enggak? Udah boleh, karena dia mikir yang mati orang lain, coba yang dipikir adalah mati anak kecintaannya, ibundanya, ayahandanya. Makanya suruh mikir lah Islam lah, ya ulil albab. Mereka tidak mikir, makanya Islam itu hukum apaan? Ya yang mati orang lain, bukan bapak ente, bukan anak ente, bukan saudara ente. Tidak ada seindah hukum Islam. Walakum fil kisasi hayatun. Di dalam kisah itu ada kehidupan. Nah ini, kalau sudah seorang membunuh dengan masa, busuk hatinya, busuk jiwanya. Maka bagaimana yang dipikirkan itu? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahasanya, ini riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak ada pertobatan. Tetapi pendapat yang kedua adalah, ada tobatnya asalkan dia mau benar-benar menyesal, tobat, dan sudah diserahkan semua akan diampuni oleh Allah kecuali menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah, tidak. Sementara mungkin dia orang beriman karena dikuasai oleh hawa nafsunya lalu membunuh, dan setelah itu menyesal. Allah maha luas dengan pengampunnya. Tapi nyesal beneran. Dan penyesalan nanti diwujudkan dalam bermacam-macam bentuk. Menjadi baik dengan keluarganya. Mungkin saat keluarganya sampai turun berapa, aku akan jamin. Saya nyesal saya. Atau macam-macam. Menyesal. Pintu maaf Allah ada. Ini jumhur ulama mengatakan bahasanya ada tobatnya. Asalkan dia mau benar-benar tobat, insya Allah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Abbas punya dua fatwa dalam hal ini. Dan ini adalah tugas mufti. Ya, kadang-kadang mufti itu kalau memberikan fatwa itu pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Hanya karena melihat keadaan mustafti, keadaan orang yang bertanya. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya oleh seseorang, wahai imam, kalau ada orang meninggal, kalau ada orang membunuh dengan sengaja itu ada tobatnya atau tidak? Dijawab oleh Imam Abdullah bin Abbas, tidak ada tobatnya. Mati di neraka jahannam. Tiba-tiba tidak lama kemudian pada waktu yang berbeda ada orang bertanya, ya Imam, kalau ada orang membunuh dengan sengaja itu ada tobatnya tidak? Dijawab oleh Imam Abdullah bin Abbas, ada tobatnya. Bisa tobat. Loh, kok beda? Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Akhirnya yang duduk dengan Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas bertanya, ya Imam, dua orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, kenapa engkau jawab dengan jawaban yang beda? Sayyidina bin Abbas menjawab, orang yang pertama tadi aku lihat matanya merah dalam keadaan marah. Lalu dia bertanya, kalau orang membunuh ada tobatnya tidak? Aku katakan tidak ada, karena dia mau membunuh seseorang. Kemudian orang yang kedua itu datang, lihat dari bekas air matanya masih membekas di pipinya. Dia seperti orang yang ketakutan dan menyesal lalu bertanya, apakah orang yang membunuh itu ada tobatnya? Saya katakan ada tobatnya, disesuaikan dengan siapa yang bertanya. Makanya dalam fatwa itu makanya kadang orangnya pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Seperti orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kerjaan apa yang paling bagus? Nabi Muhammad menjawab, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ada lagi orang lain bertanya, amal apa yang paling bagus? Nabi menyatakan jihad di jalan Allah. Lah, kok beda orangnya? Ada lagi orang yang bertanya ketika, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Sedekah. Kok beda-beda ini? Ya Rasulullah, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Iya. Yang pertama tadi orang bertanya itu, orang sama orang tuanya kurang hormat dia itu. Maka pekerjaan paling bagus adalah berbakti pada orang. Yang kedua itu setiap ada seruan perang dia sembunyi dia itu. Maka amalan yang paling bagus adalah jihad. Yang ketiga itu Masya Allah ada seruan sedekah, sedekah, sedekah itu sudah. Belit yang disedekahkan Habib akhir tadi. Belit, kikir. Makanya sedekah paling bagus adalah. Kalau buat kita yang mana ini? Kayaknya paling bagus semuanya kita. Jihad males. Sama orang tua masih kurang aja. Belit kayaknya juga ranking kan Masya. Kayaknya bagus semuanya buat kita ini. Paling bagus semuanya ini. Baik, ini maksudnya ada fatwa-fatwa semacam. Fatwa itu berbeda. Perbedaan ulama biasanya disesuaikan dengan mustaftinya. Baik, intinya. Bahwasanya orang membunuh ada tobatnya asalkan dia mau benar-benar bertobat kepada Allah. Dan ada orang bertobat. Pernah suatu ketika ada orang sampai subhanallah. Membunuh bapaknya sendiri. Terjadi konflik dengan bapaknya. Nangis di masjid At-Taqwa. Dia sampai menangis sampai habis saja. Mendengar bahasanya. Padahal yang kita bahas waktu itu masalah durhaka ke orang tua. Saya itulah durhaka kepada bapak saya. Durhaka apa? Saya membunuh bapak saya. Sudah durhaka membunuh bapaknya. Nangis dia. Lah kalau orang nangis seperti kamu itu insya Allah ada tobat. Mungkin kamu waktu itu belum mengerti ilmu, iya saya bergaul, saya aja tukang ngamen di pinggir jalan, kemudian saya pulang mabuk dan sebagainya. Tiba-tiba saya konflik dengan bapak saya bunuh bapak saya. Insyaallah asalkan kamu benar-benar bertobat, menyesal, baik dengan saudara-saudaramu, doakan bapakmu setiap saat, kalau dapat rezeki sedekahkan untuk orang tuamu, tiga hal ini kamu lakukan, Allah akan mengampuni insyaallah. Jadi, apa orang nangis, nangis siapa nangis gemeteran ketakutan. Yang dibunuh bapaknya. Wah, dosa apa? Lebih gede dari itu, Masya Allah. Tapi lihat, kalau sudah orang bentuknya nangis, tapi orang kurang ajar, memang bapak saya, oh, masih beralasan, ini kan tidak benar. Tapi dia menyesal dan menangis dia. Baik, fatahriru, ini. Fajazau jahannam khalidan fiha, neraka jahannam selam. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepada orang tersebut jika tidak segera tobat. Wala'anahu, dan Allah mengutuknya, dijauhkan daripada rahmat Allah. Wa'addalahu adzaban 'azima, dan disiapkan oleh Allah dengan siksa yang amat agung, sangat mengerikan kalau dia tobat. Tapi kalau tobat ada jalan. Siapapun yang punya dosa asalkan bukan menyekutukan Allah, segeralah kembali kepada Allah, jangan nunda esok hari, apalagi dosa-dosa gede yang ancamannya Allah selama-lamanya di neraka jahanam ini. Biarpun ada tobatnya jangan ngentengin, tidak. Dosa sekecil apapun kalau kita ngentengin jadi gede, apalagi dosa gede. Yang pernah punya kesalahan sampai derajat membunuh saudara atau menjadi sebab orang lain terbunuh. Sebab terbunuhnya seseorang dia punya andil dalam hal ini sama syarikun lahu fil itsmi sama. Dosanya utuh nanti. Masyaallah, dosanya utuh. Membunuh biarpun mengatakan uk yang satu itu, bu yang satu nuh. Akhirnya ada orang ketiga membunuh. Ini semuanya sama bagiannya. Makanya urusan darahnya seorang mukmin itu hati-hati. Jangan sampai kita kecuali tiga orang ya, orang yang murtad kemudian meninggalkan sholat sama orang yang membunuh, itu baru boleh dibunuh. Murtad penggal. Meninggalkan sholat, orang yang membunuh. Membunuh dikisos. Tanpa itu tidak boleh kita membunuh siapapun. Dan kisos pun tidak boleh dilakukan oleh per orang. Karena kisos adalah hukum imamah. Yang boleh melakukan hanya imam. Awas hati-hati ya. Kita membagi fikih itu. Ada hukum imamah. Ada hukum qada. Ada hukum farad. Kalau hukum imamah bukan bagian kita. Tidak boleh kita ada orang bunuh di rumah kita. Langsung kita tegakkan kisos. Ada orang murtad langsung bunuh. Ini bukan urusanmu. Ini urusan imamah. Kita menyeru imam untuk menegakkan kebenaran. Ya. Agar hukum kisos ditegakkan di negeri kita. Boleh. Tapi kalau kita membuat hukum sendiri, menegakkan sendiri, tidak diperkenankan. Karena Anda bukan imam. Ini saja. Semoga Allah menjaga kita. Agar tidak berbuat zalim kepada siapapun. Apalagi sampai derajat kezaliman yang sangat besar, membunuh. Adalah kezaliman yang luar biasa besar. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada orang yang punya sifat busuk, sifat kotor, dendam kepada seseorang, membunuh, membenci, memusuhi kepada sesama manusia. Semoga Allah melembutkan hati mereka sehingga hidup kita hidup indah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya Yahya yang terhormat. Saya adalah salah orang tua dari putra saya. Waktu malam Selasa saya sempat bicara sebentar pada Buya di Petakwa. Putra saya tanggal 15 Agustus 2015 telah berpulang ke Ramatullah. Dan pada satu minggu sebelumnya masih sempat menghadiri majelis seperti ini. Beliau berpulang dengan secepat itu dalam kondisi tidak memberikan tanda-tanda sakit, dalam kapasitas mengikuti pendidikan, sekolah, dan di sini terjadi sebuah kecelakaan yang dibimbing oleh salah satu guru dalam kegiatan olahraga. Dalam kapasitas itu setelah diproses ternyata ada keteledoran dari pihak pembimbing sehingga menyebabkan anak kami tidak terkontrol dan tewas tenggelam. Dari sikap dan perilaku anak kami memang boleh dikatakan justru yang memberikan pendidikan pada kami, yang mengantarkan kami untuk selalu menghadiri majelis seperti ini. Kami juga di sini satu tahun lebih, sudah hampir satu tahun, itu karena terdorong oleh anak kami yang tanpa diminta oleh kami, tanpa disuruh, mengantarkan orang tuanya untuk menghadiri majelis seperti ini. Memang sebelumnya kami lebih banyak di aktivitas di luar dan mendengarkan ceramah-ceramah lewat media, tapi beliau selalu mengajak dan mengajak untuk Pak, Mah, hadirlah ke sini. Dan di berbagai tempat di mana Buya mengadakan majelis juga beliau selalu melihat jadwal. Yang saya ingin tanyakan, kapasitas saya sekarang saya sedang masih dalam suasana duka. Proses masih berjalan. Dan sebagai apa yang harus saya lakukan, baik? Ya, apa yang harus saya lakukan? Baik. Karena ya itu yang menyebabkan itu kan tadi kaitannya dengan terbunuh penyebab keterbunuhan itu kan. Baik. Itu sebagai orang tua keikhlasannya itu kadang-kadang masih. Baik. Nah, itu bagaimana sikapnya? Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya boleh saya sebut putra saya? Siapa? Muhammad Rizki Andrian. Muhammad Rizki Andrian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, ada 7 orang yang mau berkurban, itu lebih baik mana kalau patungan beli 1 sapi apa 7 ekor kambing masing-masing? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang pertama, subhanallah, sangat sesuai dengan yang dibahas pada saat ini. Putra beliau adalah anak soleh. Beliau adalah yang membawa orang tuanya ke tempat mulia ini. Subhanallah, istimewa. Makanya dia buru-buru ingin ke surga Allah. Dan meninggal pun dalam keadaan tenggelam dan dikatakan tenggelam adalah mati syahid. Orang mati tenggelam adalah mati syahid. Dan ternyata anak itu punya peninggalan baik, yaitu menghantarkan orang tuanya ke tempat mulia. Dia ingin buru-buru di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin buru mendapatkan kemuliaan. Dan sudah redakan. Adapun urusan dengan guru, dia adalah juga tidak sengaja terbunuh, tidak perlu kita meneruskan urusan itu. Relakan, hentikan sampai di sini. Yang penting Pak Guru mohon nanti ke depannya harus hati-hati agar tidak melakukan kesalahan lagi. Adapun dari pihak orang tua hendaknya segera merelakan, karena anak itu sendiri pasti sangat rela dengan itu semuanya. Karena meninggal dengan cara yang baik tidak bisa diminta oleh siapapun. Kalau ada orang minta, ya Allah matikan saya dalam keadaan tenggelam, belum tentu mati tenggelam. Karena sudah dipilih oleh Allah dengan cara mati yang baik. Tenggelam itu termasuk disebutkan mati syahid, diantaranya adalah mati syahid akhirat adalah tenggelam. Maka relakan saja, tidak usah diurus, kasihan dia. Dia tidak sengaja membunuh. Kalau memang dia teledor, semoga itu menjadi pelajaran. Adapun masalah kerelaan, dia saat ini lebih enak daripada fasilitas yang Bapak berikan. Saat ini lebih enak. Dan Bapak datang ke sini pun ternyata menjadikan dia senang. Karena apa? Dia sudah balik 15 tahun, dia bukan dianggap sebagai anak-anak. Ya insya Allah ada, kalau ada kesalahan sudah dihapus dengan kebaikan yang selama ini dilakukan. Dan dia kalaupun punya kesalahan tidak banyak, karena masih 15 tahun. Ini loh yang sudah tua kayak begini, ini banyak dosa ini. Nah, sesaat dengan matanya, sesaat dengan telinganya, saya belum punya. Dan bahkan mungkin 15 tahun baru balik beberapa bulan, beberapa hari. Jadi sebaiknya direlakan saja, jangan sampai dibuat ketakutan ustaz tersebut, guru tersebut. Hanya paling aja. Sering ngaji aja ustaz, kompensasinya gitu aja. Kalau begitu Pak Ustaz ngajak orang ngaji aja, biar diampuni oleh Allah. Selesai gitu. Tiba-tiba dia jadi orang ahli ngaji gara-gara teledornya. Bapak dapat pahala lagi, sang anak juga menjadi dapat pahala lagi. Jangan diteruskan karena tidak ada, selagi Bapak mampu untuk bertahan dengan kesabaran ketabahan. Itu pun sudah. Kalau sudah waktunya mati, kadang-kadang di atas ranjang pun meninggal dunia. Kalau sudah waktunya mati, biarpun dalam keadaan tidur di atas ranjang pun juga harus mati. Hanya sebabnya saya berbeda, dan mati itu satu. Sebabnya berbeda-beda. Ada orang ketabrak, ada orang kecebur, ada orang kebakar, ada orang, Masya Allah. Jadi kalau Bapak bisa sekarang menghadap, selesaikan saya tidak akan menuntut, saya tarik diri. Dan apalagi anak soleh, anak baik yang tadi sebut Bapak, sampai bisa membawa orang tuanya, istimewa ini. Ini anak istimewa, biasanya kan yang dibawa kan anak ya, ayo nak ngaji, ini malah tidak kebalikannya. Betul-betul soleh, beruntung Anda punya anak seperti itu. Anda beruntung, kabar gembira buat orang tuanya itu. Kabar gembira buat orang tuanya ini, insya Allah orang tuanya menyusul kelak setelah panjang umur dalam kebaikan juga. Nanti husnul khotimah. Baik itu. Kemudian ini adalah perbedaan di antara ulama, antara madzhab Syafi'i dengan jumhur masalah ini. Sekarang kita kembalikan yang paling bermanfaat untuk orang fakir. Kalau sapinya gede ya sapi saja tuh. Kalau sapinya kurus-kurus ya enggak, kambing saja tujuh ya. Ya ini yang penting paling manfaat untuk orang, karena khilaf di antara jumhur ulama dengan madzhab Syafi'i. Jadi kalau memang sapinya gede, ngambil sapi, berkirakan berapa kilo nanti jatuhnya, maka itu saja dikembalikan, karena selagi ada khilaf, kita ambil yang lebih manfaat untuk orang fakir miskin ini. Jadi ada, kalau bisa, kambingnya bisa gede-gede, kambing yang gede-gede tujuh, kalau ternyata kambingnya kurus-kurus, sapi yang gede, ini kemaslahatan untuk orang saja ini, karena selagi khilaf di antara ulama, ambil yang paling maslahat. Dia harus kambing laki-laki, kambing perempuan gede, ya mending perempuan daripada kurus kecil laki-laki, gede tanduknya dok. Harganya 400 ribu, tak tanya apa, gimana bu ya perempuan tapi 1,5 juta, ya perempuan aja sudah bless. Dia harus laki-laki, siapa mengatakan korban harus dengan kambing laki-laki, ini memang umumnya kambing laki-laki gagah gede kan begitu tak, umumnya, ini banyak yang tidak umum korban itu. Hanya pilih laki-lakinya tok sama tanduknya yang gede sama giginya ompong. Tanduknya gede, Masya Allah, tanduknya paling gede tanduknya. Yang dilihat kok tanduknya, dagingnya memang tanduk, tanda-tanda yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi kita harus tahu maqasidnya, maksudnya itu apa agar orang fakir. Sebab kalau tanduk gede kemudian poel jatuh gigi itu biasanya sudah umur. Kalau sudah umur biasanya gede itu. Dan ingat, ini mumpung menjelang bulan haji ini, korban itu sunnah ainiyah, setiap orang disunahkan korban. Setiap tahun, setiap datang bulan haji, sunnah kita korban. Ini bukan haji, kalau haji seumur hidup sekali, ini loh keyakinan di masyarakat itu. Korban itu kayaknya seumur hidup sekali, makanya ada sebagian orang kalau disuruh korban haji, sudah korban haji. Oh sudah, kapan? 20 tahun yang lalu. Ini salah paham ustadznya yang salah menjelaskan ini. Makanya di kampung-kampung korban itu satu kampung, itu dapat 2 on kan untuk marok, untuk kuah aja biar bau daging ini. Karena apa? Salah fatwa ustadznya. Korban setiap tahun disunnahkan. Kapan kita memasuki tahun bulan haji, maka kita disunnahkan untuk Orang per orang satu disunahkan. Orang per orang satu. Jadi kalau kita keluarga 6, ya 6, 7, 7. Kalau tidak bisa ya dikurangi berapa saja. Kalau tidak cuma satu, hadi uthiyati wa ahli baiti, Nabi pernah menyembelih. Satu disembelih untuk dia dan keluarganya. Minimal satu rumah satu. Oh sudah 15 tahun yang lalu, ini kan salah fatwa ini. Ayo dengar begitu kan? Kayak haji, kalau haji iya, saya sudah haji seumur hidup sekali. Korban, makanya mulai sekarang nyicil. Kalau ibu bapak tidak bisa korban tahun ini, beli kambing kecil nanti setelah bulan haji, itu banyak kambing sutiran itu. Itu kan murah nanti kalau sudah bulan haji, jadi mau beli disembelih tahun depan. Jadi semuanya ini berapa ribu, korban semuanya ini. Masa, kayaknya sekarang sudah banyak kena gempa bumi atau tsunami sehingga penduduknya sedikit. Satu desa itu hanya penduduknya 20. Buktinya apa? Kambingnya cuma 20. Berarti penduduknya pada mati semuanya kayaknya. Habis penduduknya tinggal 20, ada tambah 2 sapi, berarti 20 tambah 14. Hanya 34 orang. Sak kampung 34 orang penghuninya. Kok tahu dari mana? Korbannya cuma 34. Yang lain pada mati. Paling tidak mati hatinya. Direncanakan sampai dikisahkan suatu kita. Ada tukang becak Allah. Tukang becak itu luar biasa. Setiap tahun bisa korban kambing paling gede. Kan dia pinter. Setiap bulan setelah bulan haji dia ngambil bibit yang kecil yang bakal bisa gede. Setiap pulang becak itu pasti dia nggak cari rumput sebentar dikasihkan. Setiap tahun dikorban, dia korban. Sampai kiainya pun kalah. Ajib ini tukang becak bisa korban. Kenapa? Caranya nabung. Jadi beli kambing kecil satu atau dua setiap hari. Hanya untuk korban. Dan memang menyembelih kambing di selain hari korban adalah sunnah. Tapi kalau sudah korban itu ada sunnah di atas sunnah, bahannya berlipat-lipat. Baik insyaallah. Siap korban? Ngomong siap kok masih bingung. Siap insyaallah. Nah, ada mikir. Nah, tadi Habib kurang ayatnya kurang kenceng bacanya tadi kayaknya. Ayat pelit tadi itu. Masyaallah, kurang kenceng. Nah. Apalagi nanti bicara pondok harus bangun ini semuanya. Oh, kalau bersikap yang tinggi, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Ibu dapat duit 1 miliar, kasihkan pondok berapa? Belum dapat sudah mikir. Tapi insya Allah ini ahli dermawan semuanya. Amin, ahli surga semuanya. Dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka insya Allah. Cukup insya Allah, baik. Menyesal dalam kehidupan, terutama menyesal dalam memilih pasangan. Orang salah pilih, gimana? Kalau sudah begini baru ngadu. Aduh lu bilang, demi cinta aku tidak mau kecuali dengan dia. Nah, selesai. Makanya anakku, menikah adalah bukan setelah jatuh cinta, tidak. Cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Jadi bangun rumah tangga, situ ada cinta yang datang. Allah berikan cinta, rahmat, kasih sayang, adab, akhlak, indah. Makanya Nabi mengajarkan tungkahul mar'atu li arba'in, milih. Jadi kalau sebelum menikah, ibu ini jawabnya sederhana. Ibu, kalau sebelum menikah itu bapak-bapak, adik-adikku, anak-anakku semuanya, kalau sebelum menikah itu melek, milihnya benar. Jadi pandanglah calon pasanganmu itu dengan mata melek. Kalau masih nyari, melek. Tapi kalau sudah jadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng. Gitu loh, jangan dikit kebuka, dulu tutup mata, pokoknya dia aku cinta. Giliran sudah jadi suaminya, ini salah, itu gak benar, ini jelek. Baik, ada yang namanya manusia ya, ada yang terlanjur salah pilih ini. Ya gimana gak salah pilih, yang gura Jawa dibilang coklat. Dinasihati orang sejagat katanya apa? Karena kamu tidak memandang dengan mataku. Repot lah ini, dikasih tahu Allah, meru problem ini. Baik, kalau sudah salah pilih, ayo dibangun. Kaidah kita perlu membina, jangan dibinasakan. Kita bangun, diajak ngaji bareng agar mendapatkan ilmu, dekat kepada ulama, nanti akan ada perubahan. Dan jihad, tidak cukup sabar ya, boleh saya sabar sampai kapan? Ya bersabar ya, tapi sisi lain berusaha ya. Membawa mereka agar dia mau dekat ke majelis. Banyak kok di antara hamba-hamba Allah yang di sini itu punya suami yang masya Allah, tapi setelah ngaji menjadi lembut. Atau sebaliknya. Kalau Anda nasihati sendiri sudah sama-sama tahu kartunya, nggak bisa. Dulu kenapa kamu mau dengan saya? Pasti ngomong gitu. Makanya karena kartunya sudah sama-sama tahu, sudahlah sekarang ngaji saja bareng, dengar sama ustadz. belajar bersama, tapi ada kaidahnya kalau sudah ngaji sama suami jangan senggol-senggolan. Tuh dengar, enggak usah. Enggak usah, diam saja. Makanya dengar Bu ya, enggak usah ya. Jadi apa solusinya? Sabar iya. Yang kedua adalah bawa ke tempat mulia, dekatkan kepada orang yang soleh. Dan Anda sendiri memberi contoh yang baik. Banyak orang perubahan luar biasa. Menjadi keluarga yang takut kepada Allah, takut melakukan keharaman. Dan kita perlu belajar terus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati, kita perlu belajar. Itu solusinya. Kalau nanti cerai, ini bukan. Bukan solusi, sudah punya anak 16, kok mau cerai. Ini gimana? Tapi dibangun yang benar agar semuanya sama-sama dekat kepada Allah, sama-sama belajar, di situ ada rahmat. Rahmat yang diturunkan oleh Allah menjadi hatinya lembut. Kedekatan dengan guru pun menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah. Cari guru yang baik, insyaAllah. Ini saja. Mari kita tutupan doa. Ada akad nikah. Anda adikku yang pengen nikah, tunggu. Ada akad nikah. Ibu-ibu yang pengen cepat punya mantu, tunggu. Doain nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim dan jauhkan kami dari dizalimi, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan hati kami dari benci dan dendam. Ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dendam. Terjadinya pembunuhan karena penyakit benci dan dendam. Terjadi permusuhan, ya Allah, pertikaian, peperangan karena adanya benci dan dendam. Maka kami mohon jauhkan kami dari penyakit benci dan dendam, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menggunjing kami dan menyakiti kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka. Jangan kau hukum mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami tidak rela, ya Allah, karena mereka adalah umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka. Ampuni kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, jadikan kami ahli istiqomah di majlis ini, ya Allah. Majlis Al-Quran, majlis tafsir, ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar. Jadikan pertemuan kami saat ini sebab kami bisa bersanding kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surga Firdaus. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Agar kami bisa melihat beliau setiap saat, ya Allah. Ingin kami dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan cintakan kami kepada Al-Quran, ya Allah. Berikan kepada kami adab dan tata krama kepada kitab sucimu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua, ya Allah. Berkat pertemuan ini, berikan kepada kami segala kebaikan. Yang telah meninggal dunia, ampuni mereka dan angkat derajat mereka, ya Allah. Dan orang yang telah ditinggal, ya Allah, berikan ketabahan dan kesabaran, ya Allah. Berikan kepadanya segala kemuliaan, ya Allah. Dan ikutkan kelak kepada pendahulu-pendahulunya yang mati dalam keadaan khusnul khatimah setelah panjang umur. Dan kami mohon, ya Allah, berkat majlis yang mulia ini, yang sempit rizki mereka, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, ya Allah. Dan kami mohon berkat majlis yang mulia ini, yang punya masalah dengan keluarganya, kami mohon berikan kesejukan hati mereka, kelembutan hati dan kasih sayang, sehingga mereka bisa berkasih sayang dengan pasangan mereka. Dan rubah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang indah, sebagai mukaddimah masuk surga nanti, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang masih bermusuhan dengan pasangannya, kami mohon lembutkan hati mereka. Sehingga di esok hari menjadi hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada sahabat-sahabat kami, kepada saudara-saudari kami, ya Allah. Bahkan kepada orang yang memusuhi kami pun, jangan sampai kami membenci, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jaga kehormatan kami semua, ya Allah. Jaga kehormatan kami semua, ya Allah. Jaga kehormatan kami dan kehormatan anak keturunan kami semua, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, Engkau Maha tahu tempat ini adalah tempat berjuang. Maka kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, ya Allah. Apakah yang mereka berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau atau yang berjuang dengan tenaga mereka atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon jadikan mereka rombongan ahli surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Terima amal kebaikan mereka ya Allah, dan jadikan mereka ahli istiqamah dalam berjuang ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang yang tulus ahli surga-Mu ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Engkau Maha tahu kebutuhan tempat perjuangan ini ya Allah, Engkau Maha tahu. Tidak kami rinci satu persatu, Engkau lebih tahu dari kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikan kecukupan di tempat ini untuk berjuang ya Allah, dan jadikan tempat ini benar-benar tempat untuk menuju ridha-Mu, menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.